saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah subhanahu wa ta'ala. Tanah yang tadi saya pegang, kemudian saya jatuhkan pelan-pelan, adalah suatu perintah Allah kepada kita untuk mentadaburinya. Karena banyak Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Al-Mangdurah, Al-Mashhudah. Ayat Allah ada dua. Ayat-ayat Allah yang masturah, yang tertulis, itu Al-Quran, kalam Allah, suci, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan ada perintah ayat lain dari Al-Quran mengisyarkan kepada kita untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang masyhudah, yang dapat kita lihat, yang dapat kita rasakan. Satu di antaranya adalah tanah. Tadi tanah yang saya ambil satu genggam saya jatuhkan. Apa yang ingin saya sampaikan pada tanah ini? Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa manusia tercipta dari tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan. Dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, "Wamin ayatihi an khalaqakum min turabin." Sesungguhnya di tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian itu min turab, dari tanah. "Summa antum basyarun muntashirun." Kemudian kalian menjadi manusia yang bertebaran di muka bumi ini. Maka manusia semua tercipta dari tanah, akan kembali kepada tanah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih insyaallah taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa bapa kita Adam ketika Allah ciptakan dahulu diciptakan dari tanah, dari genggaman Allah taala yang diambil min jami'il aradi, dari seluruh permukaan bumi digenggam, kemudian dicetak, diciptakan dengan kedua tangan Allah taala Nabi kita Adam, bapa kita Adam alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari unsur tanah yang diambil Allah tadi itu yang menjadi seorang manusia, ini bapak kita Adam alaihissalatu wassalam, maka begitulah akan datang keturunan Nabi Adam sesuai dengan jenis karakter tanah yang diambil. Assalamualaikum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang tadi saya sampaikan di depan, maka kita lihat fakta yang ada di lapangan bahwa ada keturunan dari Bani Adam ini yang hitam. Mungkin dahulu asal mereka itu dari tanah Afrika. Ada yang sawo mateng kayak saya, mungkin orang-orang Asia Tenggara, khususnya orang Indonesia. Mungkin dahulu kita dahulu unsur yang diciptakan dari bapak kita Adam ada sebagian dari unsur dari tanah yang kita injak sekarang ini. Ada yang putih, ada yang kemerah-merahan, dan itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sesungguhnya sehebat-hebatnya manusia, ma'asal muslimin, pesan yang tersirat yang ingin saya sampaikan, sehebat-hebatnya manusia nanti, setinggi-tingginya pohon menjulang seperti kita lihat yang ada di sana. Subhanallah, itu pohon yang tinggi itu yang sangat tinggi menjulang di atas bukit gunung yang sangat tinggi. Tapi kita lihat ternyata banyak juga akhirnya pohon tersebut kehilangan daunnya, kehilangan rantingnya. Kenapa? Karena dimakan oleh waktu dan usia. Begitulah manusia, setinggi-tinggi manusia, bahkan berada di atas awan, bahkan sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sepintar-pintarnya manusia menciptakan segala hal, tapi akan datang kepadanya masa yang telah Allah takdirkan. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan. Wa minha nu'idukum, kembali kepada tanah pula kami akan kembalikan. Wa minha tuhrijukum taratan ukhra, dan kami akan keluarkan dari tanah untuk yang kedua kali. Dan itulah ma'asal muslimin, jika kita terbuat dari tanah, kembali kepada tanah, apa yang kita ingin banggakan ma'asal muslimin? Apa yang kita ingin bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baju ini tidak ada manfaatnya. Mobil yang mewah yang ada di sana itu enggak ada manfaatnya. Hanya satu, iman dan amal soleh. Iman amal soleh itulah yang akan membawa kebahagiaan kita. Kita akan kembali kepada tanah. Menjadi tanah, jasad kita akan hancur. Tapi ada satu ciptaan Allah yang di dalam diri kita, ruh kita akan kembali kepada Allah. Kita semua kala akan dibangkitkan kembali, disatukan kembali ruh dan jasad kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi saya khusus dan bagi kita semuanya. Wafana wa ayakum bima yubhi wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.